karena jika ini dilarang dosanya besar, ya, dan sebagainya. Nah, termasuk tujuh hal ini, tujuh hal yang beliau perintah dan tujuh hal yang beliau larang. Yang pertama dari cerita dari Rasulullah SAW adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit adalah salah satu kebiasaan sunnah Rasulullah SAW. Beliau lakukan dan beliau juga memerintahkan. Di antara yang pernah beliau lakukan adalah menjenguk tetangga beliau yang sedang sakit. Padahal tetangga beliau dari kalangan orang Yahudi. Namun karena hak tetangga, maka Nabi menjenguknya ketika sakit. Yang akhirnya anak dari kalangan Yahudi itu yang juga beragama Yahudi awalnya pun masuk Islam. Dan Rasulullah SAW sangat bahagia dengan keislaman sang anak. Walaupun ayahnya enggan, ya, untuk ikut. Kemudian Rasulullah SAW pun menyuruh orang untuk melakukannya, untuk melakukan perbuatan ini, menjenguk orang yang sedang sakit, mendoakannya, ya, sama seorang sahabat Nabi SAW yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas RA, ketika beliau menderita sakit. Rasulullah menjenguknya lalu mendoakannya. Rasulullah SAW mendoakan la ba'sa qabulu insyaallah. Mudah-mudahan diringankan. Semoga kata Nabi alaihi wasallam rasa sakitku itu menjadi pembersih terhadap kesalahan dan dosa-dosa. Bukan untuk menghukum seseorang sebagai banyak dosa dan banyak kesalahan, bukan. Tetapi karena ia masuk dalam konteks umum, bahwa tidak ada seorang manusia pun yang luput dari salah dan dosa, baik ia sengaja, apalagi ia tidak sengaja, ya. Dan rasa sakit atau penyakit itu adalah salah satu faktor bagi seorang mukmin jika ia bersabar. Maka ini doakan dengan itu. La ba'sa qabulun insyaallah. Dalam riwayat lain yang dikatakan syafa'allahu, semoga Allah menyembuhkannya. Dalam riwayat lain ada yang mendoakan Allahumma rabbana adzhib bil ba'sa washfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah rasa sakitnya dan sembuhkanlah ia. Berilah baginya kesembuhan yang segera dan tidak menimbulkan atau tidak meninggalkan penyakit setelah itu. Kira-kira maknanya begitu, ya. Intinya bahwa menjenguk orang sakit adalah satu sunnah Rasulullah SAW, satu bentuk ibadah yang diperintahkan. Tujuannya adalah di samping untuk menggembirakan dia, juga untuk mendoakannya. Mendoakan semoga ia bersabar dan menjadikan rasa sakit itu sebagai kafar, sebagai penghapus dari kesalahan dan dosa yang dia perbuat. Yang kedua kata Nabi alaihi wasallam adalah istibahul janazah, mengantar jenazah. Mengurus jenazah secara umum yang empat pekerjaan itu, ya, mulai dari memandikan, membungkusnya dengan kafan, mensolati, dan mengantarnya ke kubur untuk dikuburkan, adalah kewajiban yang sifatnya adalah kifayah, kewajiban kifayah atau fardu kifayah atau wajib kifayah jika sudah dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin di tempat itu, maka yang lain sudah terlepas dari kewajibannya, dari perbuatan yang diperintahkan tersebut. Namun di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan satu dari empat perbuatan itu, memandikannya, lalu membungkusnya dengan kafan, lalu mengantarnya, ya, bersolatinya, dan menguburkannya atau mengantarkannya ke kubur untuk dikuburkan. Semua ini adalah punya keutamaan. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan yang keempat, mengantarnya, mengantar jenazahnya untuk dikuburkan, untuk dikuburkan. Wallahu a'lam, mungkin yang terhikmahnya adalah sebab pelajaran bagi kaum mukminin, yaitu mengambil nasihat dari kematian itu lebih kuat ketika mengantarnya ke kubur untuk dikuburkan, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya. Semua adalah perintah dan semua perbuatan ini bisa memberikan manfaat itu, menasihati kita akan adanya kematian dan dahsyatnya kematian itu, ya, sebagai pemutus dari seluruh kehidupan dunia kita. Namun yang terbesar wallahualam adalah ketika kita sedang mengantarnya ke kubur lalu menguburkannya. Perbuatan ini atau momen itu paling bermanfaat untuk menjadi penasehat bagi kita tentang kematian itu sendiri. Di saat kita mengantarnya, ya, lalu menurunkannya ke liang lahat, lalu ditutup, ditutup lubang kubur itu dengan tanah, itu terserah memberikan, momen itu memberikan pelajaran yang sangat yang sangat besar. Yang mungkin wallahualam tidak diberikan oleh momen sebelumnya. Ketika kita memandikannya mungkin berat atau sulitlah, ya. Sulit untuk mengambil pelajaran dari kematian. Ketika mengkafaninya mungkin ada. Ketika mengsolatkan juga mungkin ada. Tetapi mengantarnya ke kubur lalu menguburkannya, momennya lebih besar, ya, untuk memberikan pelajaran itu, ya. Hikmah dari kematian itu bisa lebih kita tangkap ketika kita mengantar ke kubur dan menurunkannya ke dalam lubang kubur. Apalagi setelah itu kita mendoakan lagi, ya, karena sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah selesai mengubur jenazah beliau ingatkan orang-orang yang hadir, istighfiru li ahlikum wa salu lahu taslim. Mohon ampunkanlah saudaramu ini yang telah kita kubur. Dan mohon juga lah untuknya supaya diberi kekuatan buat menjawab pertanyaan malaikat yang akan menjumpainya mendatangi. Maka dikenakan selesai mengubur itu berdoa, ya, mendoakan dia. Berapa mendoakan dia ampunan, Allahumma firlahu, ya, mendoakan ampunan baginya dan mendoakan supaya dia itu dikuatkan buat menjawab pertanyaan malaikat munkar dan malaikat nakir. Itu wallahualam hikmahnya adalah bahwa pelajaran kematiannya lebih besar, ya, momen itu lebih kuat memberikan kepada kita pelajaran akan kematian itu sendiri. Itulah kenapa Rasulullah SAW memilih momen itu, padahal tiga momen sebelumnya juga adalah kewajiban. Ya. Yang ketiga dari perintah Nabi Alaihissalam adalah tasmiil aqil, mendoakan orang yang bersih, mendoakan orang yang bersih. Tapi mendoakan orang bersih ini ada syaratnya. Pada riwayat lain dikatakan, tidak apa fahamidallah fashamidhu. Kalau ia bersih lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia kepada Nabi Ali Shallallahu Maksudnya syaratnya itu adalah kalau dia mengucapkan alhamdulillah baru kita doakan. Tapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah juga kita tidak punya kewajiban untuk mendoakannya. Tapi kewajiban kita untuk mengingatkannya mungkin dia lupa. Ya. Nah, kalau dia mengucapkan alhamdulillah dan itu doa bagi orang yang bersihnya, jadi kita bersih kita ucapkan alhamdulillah. Maka orang-orang yang mendengarnya itu wajib untuk mendoakannya dan mengatakan Ya Rahmatullah, ya, semoga Allah mengasihimu. Dan dibalas, dijawab lagi oleh orang yang tadi bersih dan mengucapkan hamdalah. Jawabannya adalah Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan. Itu doanya, ya. Ya Rasulullah, kalau yang kita doakan itu adalah satu orang laki-laki. Laki-laki satu orang. Tapi kalau dia misalnya perempuan, istri kita misalnya, atau saudari kita, atau ibu kita bersinar ucapkan alhamdulillah, maka kita doakan Yarhamukillah. Jadi, kata ganti bentuk keduanya yang diubah. Kalau misalnya dia itu banyak, orang muslim itu banyak dan mengucapkan hamdalah, maka kita katakan Yarhamukumullah. Kata ganti bentuk keduanya kita rubah menjadi bentuk jamak, ya, jadi bentuk jamak. Intinya adalah kalau dia bersih dan mengucapkan hamdalah, baru kita doakan. Tapi kalau tidak berdoa, kita ingatkan. Kita ingatkan untuk dia membaca hamdalah. Nah itu adalah saling ingat mengingatkan. Itu yang disebut dengan nasihat, ya. Saling mengingatkan pertama kali. Yang keempat kata Nabi Al-Quran di sini yang kata sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah memenuhi sumpah. Memenuhi sumpah atau orang yang bersumpah. Artinya, kalau kita bersumpah, maka penuhilah sumpah itu. Khususnya bersumpah dengan atau kepada sesama manusia. Ya, untuk sesama manusia. Demi Allah, misalnya, saya akan lakukan ini untuk kamu. Itu harus dipenuhi. Demi Allah, saya begini. Maka harus dipenuhi. Semua sumpah, ya. Semua sumpah wajib untuk dipenuhi. Kecuali jika sumpah itu adalah memang dosa. Memang dosa, ya. Jika dia bersumpah misalnya, demi Allah saya akan berbuat ini. Dan dia tahu itu perbuatan dosa, maka tidak boleh dia penuhi sumpahnya itu. Dan jika dia tidak memenuhi sumpahnya, kalau tidak memenuhi sumpahnya, maka kewajibannya adalah menebusnya. Menebus sumpahnya. Menebus sumpahnya itu atau membayar kafarat dari sumpahnya dengan membeli seekor hewan ternak. Paling minimal adalah kambing. Dia membeli seekor hewan ternak untuk membayar atau menebus sumpah yang dia tidak penuhi. Tidak memenuhi sumpah karena isi sumpahnya yang dosa atau maksiat, atau memang dia tidak bisa laksanakan. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasidah. Yang kelima adalah, di sini dikatakan juga awil muqsim, atau orang yang bersumpah. Maksudnya begini, kalau ada orang yang bersumpah atas kita, maka berupayalah untuk memenuhi sumpahnya. Jika misalnya dia mengatakan ini, demi Allah, kamu akan melakukan ini untuk saya. Maka berusaha untuk memenuhi apa yang dia ucapkan itu. Itu satu bentuk perbuatan baik kita buat dia. Ya? Jika dia berkata misalnya, demi Allah, kamu akan mengambilkan saya misalnya barang ini dari toko sebelah. Maka berusaha untuk mengambilkan barang yang dia minta itu untuknya. Kenapa? Itu adalah perbuatan baik kita untuk dia. Supaya dia tidak dianggap melanggar sumpah. Nah, itu yang disebutnya memenuhi sumpah orang yang bersumpah. kalau sumpah itu berkaitan dengan kita, ya. Kemudian yang kelima adalah nasrul mazlum, menolong orang yang teraniaya, menolong orang yang dizalimi. Orang dizalimi itu kewajibannya adalah untuk ditolong, meskipun orang yang dizalimi punya kesempatan untuk membalas, punya kesempatan membalas, membalasnya pun bisa lewat doa, seperti yang tadi katakan, ya, kata Nabi Alaihissalam, wasati da'watal mazlum, hati-hati kamu, ini pesan Nabi kepada salah seorang sahabat, dai yang beliau utus keluar Madinah, ke Yaman, ya. Dia katakan sama sahabat sadai yang dia utus, ya, hati-hatilah kamu terhadap doanya orang yang teraniaya. Kenapa? Sebab doa orang yang teraniaya itu tidak ditolak oleh Allah, pasti diterima. Laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada perantara, tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah. Jadi Allah langsung benar dan Allah langsung penuhi doa tersebut. Meskipun dia punya kesempatan untuk berdoa sebagai pembalasan, tapi tidak kewajiban orang yang ada di sekitarnya, orang yang melihatnya untuk menolongnya, menolong orang yang teraniaya. Dianiaya karena disakiti secara fisika itu, disakiti secara mental misalnya, ya, dihardik, dicaci maki, dikata-katai, ya, diolok-olok. Kewajiban orang yang mendengarnya untuk membantu, membantu. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah lebih dari itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, ia berbuat zalim atau ia dizalimi. Ia berbuat salah atau ia dizalimi, dianiaya. Dia yang berbuat atau dia yang diperbuat. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau orang yang dianiaya, kami tahu cara menolongnya, menyelamatkan dia. Nah, bagaimana caranya orang yang menganiaya itu ditolong? Orang yang teraniaya, bagaimana cara menolongnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tamna'uhu min adh-dhulmi. Kamu cegah dia supaya tidak berbuat lagi kezaliman. Jadi mencegahnya, cara menolongnya adalah mencegahnya dari perbuatan kezaliman. Kenapa? Karena kalau dibiarkan terus begitu, dia berbuat kezaliman terus, berdosa terus. Sedangkan kewajiban kita untuk menyelamatkan dia agar tidak berbuat perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. Ya, ditegur, dinasihati, diingatkan, dan sebagainya. Yang keenam adalah memenuhi undangan, memenuhi undangan atau menghadiri undangan. Ini juga adalah satu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada undangan orang untuk kita, ya, maka berupayalah untuk memenuhinya. Berupayalah untuk memenuhinya. Khususnya, ini dikhususkan oleh para ulama kita, khususnya kalau itu adalah undangan makan. Kalau itu adalah undangan, undangan makan, resepsi pernikahan, akikah, syukuran, misalnya, ya, atau apa saja yang penting undangan makan, khususnya itu, maka memenuhinya itu lebih kuat perintah, lebih kuat, ya, perintahnya itu lebih kuat. Kecuali kalau di dalam acara undangan itu ada hal-hal yang bersifat mungkar, maka pada saat itu kita punya hak untuk tidak menghadiri. Seperti misalnya apa? Di dalam acara jamuan makan dihidangkan khamar, minuman keras, ya, atau dihidangkan misalnya makanan-makanan haram untuk kita, maka tidak boleh untuk menghadiri. Atau misalnya di dalam acara tersebut kemungkarannya itu lebih umum, campur baur laki-laki perempuan tanpa batas, ya, maka hak kita untuk tidak menghadirinya. Walaupun jika ingin menghadirinya, kita boleh, tapi dengan syarat juga berupaya mengingkari kemungkaran. Ada kamar di sisi misalnya, kita bilang sama tuan-tuannya, kita akan ini kaum muslimin. Dan kita hidup di daerah yang paling bisa bilang, jangan tindakan minuman-minuman seperti itu. Walaupun mungkin dia juga kepada orang-orang muslim, tetapi karena kita semua juga di situ bersama-sama, maka tidak mengapa kita sampaikan, jangan tindakan minuman kurang. Jangan tindakan makanan yang tidak halal untuk kaum muslimin. Bagi misalnya, ya, atau makanan-makanan lain yang tidak halal bagi kaum muslimin. Jangan dihidangkan. Bukan sekedar jangan dipisahkan, apa jangan dicampur. Karena kadang begitu, ya. Makan kaum muslimin itu dihidangkan ke tempat, makan orang-orang makanan yang tidak halal bagi kaum muslimin dihidangkan ke tempat lain. Bukan itu. Tapi yang dimaksud jangan dihidangkan, bukan sekedar jangan dicampur, tapi jangan dihidangkan. Kalau dia dalam satu acara, itu hak kita untuk hadir. Jadi kalau memang mau hadir, silakan, tapi dengan cara itu mengingkarinya. Kalau tidak bisa diingkari, maka jangan hadir. Lebih aman, ya? Lebih aman, karena memang di dalam acara itu ada kemungkaran, ada kemungkaran. Maka meninggalkan itu jauh lebih aman dan jauh lebih aman. Tetapi jika acara itu betul-betul bersih, ya, tidak ada kemungkaran di situ. Laki-laki dan perempuan tamunya itu dipisah, kemudian acara juga bersih, semua makanan yang dihidangkan adalah yang halal, ya. Kemudian acaranya juga bagus, ya. Dan seterusnya, maka boleh untuk kita menyebabkan wajib untuk menghadiri acara-acara yang memang kita diundang untuk menghadirinya, ya. Dan yang ketujuh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kata sahabat dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Isya'is salam, menyebarkan salam. Menyebarkan salam, ya. Setiap bertemu, upaya salam mengucapkan salam. Bahkan ketika berpisah pun, upaya salam mengucapkan salam. Kenapa? Karena ucapan salam itu bukan hanya sekedar doa. Bukan sekedar kita mendoakan dia atau dia mendoakan kita. Tapi ucapan salam itu adalah untuk merekatkan hati sama kita. Hati bersama kita. Ucapan salam itu adalah pintu yang paling ampuh untuk membuka tertutupnya hati seseorang. Walaupun mungkin awalnya kita tidak kenal sama dia, tapi sekedar kita mengucapkan salam, itu sudah menjadi pembuka yang sangat baik untuk kita berhubungan dengan dia. Itulah sebabnya Rasulullah SAW sangat memerintahkan hal ini. Dalam hadis dari Muhammad begini, maknanya, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu paling cinta, paling sayang bersama kamu. Dan kamu tidak akan masuk surga sampai kamu semua beriman. Sampai kamu semua beriman. Dan kamu semua tidak akan beriman sampai kamu saling menyayangi dan mengasihi sama kamu. Maka kata beliau alaihissalam, maukah kamu saya ajarkan satu perbuatan yang jika kamu amalkan, niscaya kamu akan saling cinta dan saling sayang, yaitu sebarkanlah salam sama kamu. Jadi lihat step by step-nya itu, ya, tanda-tandanya begitu. Ucapkan salam sesama kita, maka itu akan memasukkan rasa sayang dan rasa kasih ke dalam hati kita, saling mengikat hati kita. Rasa sayang dan rasa kasih sama kita itulah yang membuat kita semakin beriman. Dan iman inilah nanti akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Jadi bisa dikatakan, menyebarkan salam itu dapat mengantar orang masuk ke dalam surga. Menyebarkan salam dapat mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Apalagi di dalam surga memang, ucapan-ucapan yang kita dengar itu adalah ucapan-ucapan salam, baik dari para malaikat, ya, ataupun dari sesama kaum mukminin yang menjadi penghuni surga. Nah, inilah tujuh hal yang kata sahabat diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, memenuhi sumpah atau orang yang bersumpah, menolong orang yang terzalimi, memenuhi undangan, dan yang ketujuh adalah menebarkan salam. Sedangkan yang dilarang juga ada tujuh. Yang pertama kata salam adalah memakai cincin yang terbuat dari emas. Memakai cincin emas, itu dilarang. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memakai cincin, nabi memakai cincin, tapi yang boleh beliau nabi memakai cincin yang terbuat dari perak atau yang terbuat dari besi. Terbuat dari perak atau yang terbuat dari besi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri punya cincin. Cincin beliau terbuat dari perak dan sambungannya, sambungan cincin nabi itu adalah terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu. Cincin nabi bagian atasnya itu juga sekaligus menjadi cap stempel, ya, cap stempel. Maka disebut sebagai khatam. Disebut sebagai khatam. Khatam itu artinya cap stempel, ya, stempel khatam begitu, ya. Itu adalah sejarahnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menulis surat kepada pembesar-pembesar negara lain atau negeri lain, beliau mengajak mereka masuk Islam, menawarkan Islam sempurna untuk mereka itu. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, biasanya kalau surat begitu kan resmi, surat itu harus ada stempelnya, capnya. Sedangkan Nabi buta huruf, Nabi tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Beliau punya juru tulis, beliau tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Maka Nabi mengatakan kalau itu buat siapa saya, buatkan stempel. Ah, sekalian dibuatkan cincin beliau. Maka di situ tertulis Muhammad Rasulullah. Ya, di stempel itu atau di cincin beliau di bagian atasnya itu tertulis Muhammad Rasulullah. Sedangkan bagian bawahnya namanya fa, ya, sambungannya itu terbuat dari kayu. Kayunya datang dari kayunya itu adalah kayu dari Ethiopia. Kayu dari Habasyah itu dibuat dengan halus untuk beliau pakai. Setiap beliau selesai menyuruh untuk maka beliau tempel, ya, beliau cap itu, ya, tulisan itu Muhammad Rasulullah. Dan sampai sekarang itu, ya, tempel Nabi itu ada, tapi cincin itu sudah tidak lagi. Cuma replika dari tempel itu yang ada. Sekarang dibuat sebagai jadi kenang-kenangan, gitu ya, banyak dijual, banyak. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cincin nabi ini itu beliau lepas. Kalau beliau masuk kamar kecil, kalau beliau ingin buang air, maka beliau lepas. Kenapa? Karena di situ tertulis Rasulullah. Ada lafzul jalalah, ada lafzul Allahnya di situ. Dan lafzul itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam kamar mandi atau kamar kecil. Jadi kalau beliau mau masuk kamar kecil atau beliau buang air, beliau lemah dan beliau simpan di luar. Beliau simpan di luar. Dan itu juga perhatian buat kita semua. Bukan hanya pada cincin, kadang pada baju. Ya, kadang baju orang itu ada tulisan begitunya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasanya, ya, itu hati-hati jangan dibawa masuk ke kamar kecil. Begitu juga dengan ini yang paling rame, handphone. Handphone kita, biasanya handphone kita itu background atau wallpapernya kan ada tulisan begitu, Bismillahirrahmanirrahim atau la ilaha illallah, apa wallpapernya, ya, wallpapernya atau latar belakangnya. Nah, sebaiknya latar belakang dari handphone kita itu jangan yang seperti itu. Kenapa? Karena itu ketika dibawa masuk kamar kecil itu bisa kena hadis tadi. Terus sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau di handphone saya memang ada Quran, masuk Quran 30 juz. Atau ada wallpaper yang memang ada tulisan begitunya. Apakah itu juga bisa dipermasuk? Jawabannya Allah Allah adalah, selama ia tidak terlihat, dia hanya ada dalam file. Hanya dalam handphone kita dalam bentuk file. Dia tidak terlihat kecuali dibuka. Kecuali dibuka, maka itu tidak kena itu. Tidak ada masalah, ya. Karena itu tidak terlihat. Dan alangkah repotnya kalau kita mau lalu kita simpan di luar dan kita masuk, itu kan malah jadi repot, jadi susah. Maka dari itu seminimal mungkin lah jangan buat wallpaper, ya, untuk handphone kita atau latar belakang yang memang ada tulisan la ilaha illallah Allahnya di situ, ya. pakai atau asli ya latar belakangnya supaya tidak benar tadi itu. Mau kita membawa masuk apa yang memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam arti bahwa tadi sendiri melepas cincinnya karena tulisan itu. Tulisan itu. Ada pun yang ketika dia tersembunyi, Allah Allah, maka dia tidak nampak. Tidak nampak dan alangkah baiknya. Kalau handphone kita itu memang diisi dengan hal-hal yang seperti itu, yang bermanfaat. Diisi Quran. Quran apakah itu dalam bentuk mushafnya yang bisa kita baca, atau yang berisi suara. Supaya apa? Kita ketika lupa mushaf misalnya, handphone kita sudah berisi mushaf. Kita bisa membuka, kita bisa membaca di mana saja, ya? Atau kita bisa mendengar suara Al-Quran dari handphone kita dan sebagainya, ya? Dan sebagainya. Dan juga inilah mungkin salah satunya kenapa ulama kita mengatakan sebaiknya jangan memakai ayat Al-Quran sebagai ringtone, ya? Sebagai nada panggil. Sebab itu juga berbahaya. Kalau kita jadikan sebagai nada panggil, terus kita lupa matikan suaranya atau matikan handphone kita lalu masuk kamar mandi, lalu bunyi nada panggilnya kan seakan-akan kita membuat orang mengaji dalam kamar mandi, dalam kamar kecil. Maka sebaiknya jangan dijadikan sebagai ringtone. Walaupun permasalahan itu sendiri ada berbagai pendapat di antara ulama kita. Ada yang mengatakan boleh, ya. Ayat Quran dijadikan sebagai ringtone atau dijadikan sebagai nada sambung pribadi, orang suka itu, ya. Orang suka, tapi kadang maknanya sulit untuk diterima. Kenapa? Al-Quran sendiri ketika dijadikan nada panggil, ya, nada panggil atau ringtone itu biasanya ketika orang mengaji begitu kita terima, pasti ngajinya putus, ayatnya terputus. Bagus-bagus kalau pas dia berhenti, khususnya itu di tempat memang dia berhenti. Tapi kalau berhentinya di tempat yang tidak boleh dia berhenti di situ, wah berbahaya kita. Saya jadikan saya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya ya, tiba-tiba bunyi, baru Allahu la ilaha, terus kita angkat, itu kan pasti putus. Maknanya tidak benar, salah, tidak baik. Tidak baik. Ya? Atau dijadikan sebagai nada sambung pribadi kita. Bagus. Daripada orang yang mendengar suara panggil saya, kita masukkan misalnya zikir di situ, Al-Quran di situ. Bagus. Tetapi repotnya kalau kita juga memutusnya di saat orang masih mau mendengar dan maknanya salah. Ya. Maknanya salah. Maka tetap harus berhati-hati. Tetap harus berhati-hati. Namun bukan berarti bahwa dengan itu kita bisa mengatakan atau kita mengatakan kalau begitu, pakailah ringtone yang musik. Pakailah nada sambung pribadi yang musik, bukan itu maksudnya, bukan itu. Tapi pakailah ringtone yang sopan, ya, yang layak untuk seorang musik, nada sambung yang apa, ringtone atau nada panggil yang bagus, yang layak. Nada sambung pribadi juga yang layak, ya. Jangan seorang musik sudah bagus, citranya bagus, kemudian berupaya untuk komitmen, berislam dengan agama, tapi nada panggilnya misalnya adalah lagu-lagu yang tidak pantas, ya. Kucing galong misalnya, ya, atau apa begitu, kemudian pas lagi sholat HP-nya dimatikan, wah orang bisa joget satu masjid. Ya. Kemudian nada sambung pribadinya seorang muslim, nada sambung pribadinya adalah musik atau lagu yang apa namanya ribut, nah, itu tidak pantas. Tapi kalau mau pakai nada panggil, nada panggil yang sopan, yang layak, yang memang membedakan. Namanya juga di nada panggil, tapi membedakan antara handphone kita dengan orang lain. Yang ketika kita dengar, kita bisa langsung kenal. Atau nada tanggung pribadi yang memang juga layak untuk orang dengar. Atau kalau tidak, ya tidak usah pakai nada tanggung pribadi. Tidak usah pakai NSP, ya. Supaya orang juga tidak terganggu dengan itu. Apalagi kalau sampai berusaha kepada kita dengan itu. Itu juga berbahaya. Intinya adalah bahwa kembali kepada yang tadi, Rasulullah SAW memakai cincin, tapi cincin juga terbuat dari perak. Karena Nabi melarang cincin yang terbuat dari emas. Yang kedua adalah minum dari tempat air, gelas atau cerek yang terbuat dari perak. Gelas perak, ya, atau apa itu? Atau cerek perak, ya, itu Nabi juga melarang. Kita sudah berapa kali pertemuan yang lalu Yang ketiga yang tak dilarang adalah pelana. Pelana ini karena zaman dulu, ya. Zaman dahulu kan orang pakai pelana untuk kendaraannya, kuda atau unta. Itu biasanya mereka lapisi pelana itu kan tempat duduk di atas, ya, di atas bagi penunggang kuda atau unta. Itu yang dilapisi dengan kain yang halus, namanya mayasir. Mayasir bukan miskar. Dulu terbuatnya dari bahan yang sangat halus, sutra. Dibuat dari sutra, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memakai pelapis bagi pelana itu boleh, tapi jangan yang terbuat dari sutra. Dan ini juga menegaskan bahwa ternyata yang disebut dengan pakaian itu bukan hanya melekat di tubuh kita, tapi semua yang kita pakai, apakah itu alat duduk kita, sendal kita, ya, kemudian sajadah dan sebagainya, yang memang tidak melekat pada tubuh kita, itu juga disebut dengan pakaian karena kita pakai namanya, kita pakai. Nah, kalau kita mau konversikan ke zaman sekarang atau analogikan ke zaman sekarang, pelan adalah tempat duduk jok mobil atau jok motor. Jangan jok mobil atau jok motor kita itu kain pelapisnya terbuat dari sutra. Kalau motor mungkin mubazir, gitu ya. Tapi mobil kan kadang orang begitu, kadang orang pakai itu, ya. Jadi dipasangi bantal supaya empuk begitu, kemudian itu terbuat atau terlapis dengan kain sutra. Kain sutra itu tidak boleh. Sebab itu masuk dalam kategori pakaian. Meskipun tidak kita pakai, tapi kita duduki. Kita pakai sebagai alat duduk kita. Ya, begitu juga dengan yang di rumah-rumah. Dengan yang di rumah-rumah, jok kursi kita, atau alat lantai kita, ya, karpet misalnya, kadang-kadang di ruang tamu begitu, ya, kadang di ruang tamu dialami dengan kain yang halus untuk para tamu, boleh memakai selain sutra, misalnya, kan sekarang banyak yang jual itu ya, alat yang terbuat dari bulu hewan yang lembut, itu boleh, yang penting bukan sutra, karena itu dilarang untuk kita kenakan. Yang keempat adalah al-fati. Al-fati juga begitu. Ini adalah pakaian khusus. Ini dari satu kota namanya kota Fati itu di Mesir. Ada satu kota di Mesir, ya, namanya begitu. Nah, mereka adalah produsen pembuat baju yang seperti ini. Meskipun kadang mereka campur sutra itu, kadang mereka campur dengan katun. Kadang mereka campur dengan katun. Ya, tapi kalau dia itu adalah penuh sutra atau mayoritasnya dari sutra, maka tidak boleh untuk dipakai. Ya. Betulnya wallahualam apakah seperti jubah atau apa, ya, yang penting dia adalah satu jenis pakaian. Kemudian yang kelima adalah semua yang terbuat dari sutra secara umum ini dikatakan memakai sutra. Ya. Sutra tidak boleh sama sekali. Pakaian kaitu, pendal kaitu alat kaki, ya. Alat kaki kaitu pendal atau sepatu, kemudian kopiah misalnya, atau tongkong, ya, atau peci begitu, ya, tidak boleh terbuat dari sutra. Istabrak dan jibat juga demikian, satu bentuk kain, tetapi sudah bercampur dengan sutra. Ya. Maka semua yang ada unsur sutranya itu sebaiknya ditinggalkan. Kalau dia full sutra, maka dia jelas keharamannya. Meskipun ada dispensasi, ada pengecualian memakai sutra sampai pada proses tertentu, tapi dikhususkan hanya bagi orang-orang yang memang kena penyakit kulit, ya. Kalau dia pakai baju yang terbuat dari wol misalnya, wol itu kan kasar, ya, wol itu kasar, atau terbuat dari katun juga kasar, atau dari bahan yang kasual juga kasar. Dia tidak bisa memakai pakaian karena penyakit kulitnya itu, kecuali dari bahan yang halus. Maka dibolehkan dia memakai campuran sutra, tapi hanya pada sampai prosentase yang kecil. Tidak mayoritas, ya. Karena kalau mayoritas, maka dia mempunyai sama dengan yang full sutra. Yang full sutra, maka tidak boleh untuk dia kenakan. Jemaah yang pertama berbahagia, inilah hadis dari Al-Baqarah bin Aziz radhiyallahu anhu yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan 7 perkara dan melarang dari 7 perkara yang diperintahkan tadi. Sudah kita bahas begitu juga dengan dilarang, yang intinya dari yang dilarang itu adalah bagi laki-laki emas, kemudian perak selain cincin, ya, memakai perak selain cincin, dan yang ketiga adalah pakaian yang dibuat dari sutra, ya, pakaian sutra, apakah itu pakaian yang melekat di tubuh, baju, celana, misalnya, atau alat kaki, atau alat duduk, atau alat tidur, ya, atau apa saja, semua yang berhubungan sutra untuk kita kenakan dan kita pakai, maka itu adalah masuk dalam kategori larangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala untuk kita semua dan memberikan hidayah dan kekuatan untuk kita mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan segala yang beliau larangkan. Demikian subhanallah saya persilahkan kalau ada bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Yang patut untuk kita luruskan adalah bahwa silaturahim itu tidak hanya berwujud pada acara. Maksudnya bahwa jangan kita mengukur bahwa menjaga silaturahim itu hanya pada saat acara berlangsung. Jangan. Tetapi ada momen sebelum acara pestanya, ada momen setelah acara pestanya, kan gitu. Kalau kita bisa menjaga, kalau kita sudah yakin dan kita sudah tahu bahwa kita akan hadir pada acaranya, karena di situ ada kemungkaran, ya kan? Dan saya tidak bisa untuk merubah kemungkaran itu, kapasitas saya masih sangat kecil untuk itu. Maka sambunglah silaturahim dengan momen sebelum acaranya. Misalnya datang pada malamnya, atau datang pada keesokan harinya, misalnya dengan membawa hadiahnya, dengan mengucapkan selamat, ya. Kalau kita tidak mau berterus terang kepadanya untuk acara itu. Tapi kalau bisa kita katakan. Kita juga bisa katakan bahwa mohon maaf mungkin dia tidak hadir acaranya. Karena itu ada hal-hal yang saya sendiri tahu tidak boleh kita lakukan. Tapi insya Allah dengan hubungan yang baik, kita jaga momen sebelum acara pestanya, kita jaga momen setelah acara pestanya, insya Allah tidak dianggap memutus silaturahmi. Dan itu sudah sering dipraktikkan oleh banyak ya, seperti itu. Tidak menghadiri acara secara terbuka, tetapi silaturahmi mereka juga tidak putus karena hubungan mereka tak mereka jaga. Dan itu juga diturunkan menyampaikan kepada pihak keluarga kita bahwa kita memang tidak setuju dengan acara-acara yang ada kemungkarannya. Itu akan lebih kuat pesannya, ya, pemohon. Materi yang lain pertanyaannya, silakan. Apa itu? Acara apa? Tahlilan. Acara tahlilan seperti yang dijelaskan oleh orang sekarang ini tadi tidak pernah selesai. Ya, kumpul-kumpul untuk baca tahlil, untuk zikir berjamaah, untuk baca surat-surat tertentu, itu kan tidak pernah selesai. Tapi berkumpul untuk mempelajari Al-Quran itu jelas itu. Hadisnya jelas, ya, berkumpul untuk mempelajari Al-Quran. Jadi mengkaji ayat-ayat Al-Quran, membacakan Al-Quran untuk disampaikan kandungan dan maknanya itu boleh. Hanya seperti kita tadi, kalau acara tahlilan seperti istilah orang sekarang, jelas tapi tidak pernah disampaikan. Ya, Allahu a'lam. Ada yang lain? Ada yang bertanya lain? Baik, materi kita ini sampai di sini. Ada Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.